bagian depan. Yang telat-telat langsung menuju yang kosong, jangan di belakang. Yang telat-telat langsung menuju ke bagian yang kosong, jangan duduk di belakang, ya. Depan mas, depan-depan. Di karpet. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini ta'lim bersama beliau Al-Ustaz Abu Irbad Maimun Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan babu maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab maja'a itu ancaman yang sangat keras, fil kuhan, tentang perdukunan dan yang semisal dengan mereka. Telah kita baca hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafa fasa'alahu an syai'in wasaddaqahu lam tuqbalahu salatu arba'ina yawma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi Arraf, tukang ramal. Fasa'alahu an syai'in, maka dia menanyakan kepadanya tentang sesuatu, yaitu perkara yang gaib. Fasaddaqahu, setelah itu orang tersebut membenarkan apa yang diramalkan oleh tukang ramal tadi, dibenarkannya. Lam tuqbalahu salatu arba'ina yaumah, tidak akan diterima baginya salat selama 40 hari. Barakallahu fikum. Maknanya adalah la sawabalahu fiha, artinya orang tersebut tidak mendapatkan pahala tatkala mengerjakan salat tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fihi annahya an ityanil kuhan wa nahwihim wa an tasdiqihim limunafatihi litauhid. Kata beliau, kecocokan hadis dengan bab yang sedang kita bahas, sesungguhnya di dalam hadis tersebut terdapat an-nahya, terdapat larangan an-ityanil kuhan, larangan untuk mendatangi para dukun, wanahwihim, dan yang semisal dengan mereka. Larangan mendatangi para dukun dan yang semisal dengan mereka. Yang semisal dengan mereka contohnya seperti apa? Yang disebut paranormal. Wa an tasdiqihim, dan juga larangan membenarkan apa yang diramalkan oleh mereka. Limunafatihi litauhid, karena yang demikian itu akan menafikan atau menghilangkan tauhid pada seorang hamba. Itu mendatangi dukun yang semisal dengan mereka, membenarkan apa yang diramalkan oleh para dukun tersebut. Maka ini akan merusak tauhid, bahkan bisa menghilangkan tauhid seorang hamba. Selanjutnya kata Syekh, ma yustafadu minal hadis, di antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas tadi, yang pertama, faedah yang pertama, yang pertama adalah al-man'u minadzahab ilal kuhan wa su'alihim anil mughayyabat wa tasdiqihim fi dhalik wa annahu kufrun. Faedah yang pertama, al-man'u, larangan. Larangan mendatangi para dukun. Wa su'alihim anil mughayyabat, dan bertanya kepada mereka tentang perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menanyakan kepada mereka anil mughayyabat wa tasdiqihim, setelah bertanya membenarkan jawaban dukun tersebut. Maka yang seperti ini dilarang. Wa annahu kufrun, bahkan sesungguhnya yang seperti itu suatu kekufuran. Ini faedah yang pertama. Sehingga mendatangi dukun menanyakan perkara yang gaib, baik perkara yang gaib yang mustakbal yang akan datang, atau perkara-perkara gaib yang telah lewat, ya. Ini semua dilarang dan bisa menjadikan pelakunya kufur tatkala membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Faedah yang kedua, tahrimul kahanah wa annaha min akbaril kabair, haramnya melakukan perdukunan. Melakukan perdukunan hukumnya adalah haram. Wa annaha min akbaril kabair, dan sesungguhnya melakukan perdukunan merupakan dosa-dosa yang sangat besar, sehingga harus waspada, hati-hati. Faedah, di sini ada faedah yang penting disebutkan oleh Syekh. Kata beliau, man zahaba ilal kuhan walam yusaddikuhum lam tuqbalahu salatun arba'ina yauma. Faedah, man, barang siapa yang mendatangi dukun, seorang mendatangi dukun, tukang ramal, walam yusaddikuhum, dan tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, lam tuqbal, tidak akan diterima bagi orang tersebut salatnya arba'ina yauma, selama 40 hari. Kama ja'a fi dzalika al-haditsul akhar, sebagaimana telah datang yang demikian tersebut dalam hadis yang lain. Wa amma man shaddaqahum, adapun orang yang membenarkan ucapan mereka, artinya membenarkan ramalan para dukun tersebut, faqad kafar, sungguh orang tersebut telah kufur, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah terkait orang yang mendatangi dukun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para ulama membahas terkait tentang hukum mendatangi al-kuhan, para dukun dan yang semisal dengan mereka. Kemudian menanyakan perkara yang gaib, bertanya kepada al-araf atau al-kuhan, tukang ramal atau dukun, tentang perkara yang gaib. Disebutkan hukumnya oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, fasu'alul arraf wa nahwihim yang qasimu ila aqsam, yang namanya bertanya kepada dukun dan tukang ramal ini terbagi menjadi beberapa macam hukumnya. Al-qismul awal, bagian yang pertama, an yas'alahu su'alan mujarrada, yang pertama hanya semata-mata bertanya, datang dan bertanya, mendatangi dukun dan bertanya perkara yang gaib tentunya. Maka yang seperti ini, fahada haram, maka ini adalah hukumnya haram. Yang seperti ini hukumnya haram, karena Nabi mengatakan man atta'arafa, dalam hadisnya sudah kita lewati, barang siapa yang mendatangi arafa fasa'alahu an syai'in, kemudian dia menanyakan sesuatu, ya. Tatkala di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan uqubah bagi orang yang bertanya kepada dukun, yadulu ala tahrimih, berarti menunjukkan haramnya mendatangi dukun dan menanyakan perkara yang gaib. Walaupun hanya sekedar bertanya saja, itu sudah hukumnya haram. Ini yang pertama. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, an yas'alahu fayusaddiquh. Yang kedua, orang tersebut bertanya kepada dukun, fayusaddiquh, setelah itu membenarkan jawaban dukun tersebut. Fahadza kufrun, maka yang seperti ini hukumnya kufur. Kenapa dikatakan kufur? Li'anna tasdiqahu fi ilmil ghaibi wa takdzibin lil Qur'an. Karena orang tersebut telah membenarkan perkara yang gaib yang dikhabarkan oleh dukun tadi dan telah mendustakan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Naml ayat yang ke-65, Allah menyebutkan kullu ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaib illallah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali hanya Dia Allah. Ya. Ini jenis yang kedua, orang bertanya dan membenarkan, maka hukumnya kufur. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, an yas'alahu liyukhtabirahu, bertanya kepada dukun tersebut dalam rangka untuk mengetesnya, mengujinya. Hal huwa shadiqun au kadzibun, dukun ini jujur atau pendusta. Bertanya untuk menguji dukun tersebut, apakah orang ini jujur atau dusta. Lali ajli an ya'khudha biqalih, bukan tujuannya untuk membenarkan ucapannya, sama sekali tidak. Bertanya hanya sekedar untuk menguji saja, ini dukun ini ya pendusta atau yang jujur. Kalau tujuannya seperti ini, fahadala ba'sabih, yang seperti ini tidak mengapa. Wala yadkhulu fil hadis, dan tidak masuk dalam larangan hadis yang sedang kita baca. Tentunya ini dilakukan oleh mereka, orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki tawakal dan keyakinan yang tinggi kepada Allah, sehingga tidak tertipu dengan ucapan dukun tadi. Ya. Faqad sa'ala nabiyyu ibnu Sayyad, Nabi telah bertanya kepada ibnu Sayyad, orang yang dikatakan atau anak yang dikatakan katanya mengetahui perkara yang gaib. Nabi tanya dan menguji anak tersebut. Nabi datang mengatakan kepada ibnu Sayyad, madza khaba'tu lak, qala adduh, faqala ikhsa falan ta'du qadrak. Nabi datang kepada ibnu Sayyad, yang diisukan atau dianggap oleh manusia mengetahui perkara yang gaib. Nabi tanya untuk menguji anak tersebut, orang tersebut. Maka ditanyakan kepada Nabi, apa yang ada dalam benakku tentang kamu, ya, ditanya, coba tebak, aku sedang memikirkan apa tentang kamu. Maka ibnu Sayyid menjawab, qala adduh, Duh itu seperti asap. Maka Nabi langsung mengatakan, celaka kamu. Kamu tidak mungkin ya menguasai atau mengetahui perkara yang gaib. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu an syai'in azmarahu lah. Nabi bertanya kepada Ibnu Suyad sesuatu yang beliau sembunyikan tentang Ibnu Suyad. Ternyata Ibnu Suyad tidak bisa menjawabnya dengan benar. Dan Nabi bertanya li ajli an yakhtabirah. Nabi bertanya dalam rangka untuk menguji Ibnu Suyad. Barakallahu fikum. Ini jenis yang ketiga, bertanya kepada dukun untuk mengujinya, dan ini labak sabih. Tapi tentunya tidak dilakukan oleh semua orang, tapi bagi mereka orang yang memiliki iman, tawakal yang tinggi kepada Allah, serta orang-orang yang memiliki ilmu. Sekarang Al-Qismu Rabi', bagian yang keempat, tentang bertanya kepada dukun, an yas'alahu liyudhira ajzahu wa kadhibah. Seorang bertanya kepada dukun ingin menampakkan kedustaan dukun tersebut. Ya, dia bertanya tujuannya kepengen menampakkan kepada manusia kalau dukun itu pendusta, enggak benar ramalannya. Ya. Maka yang seperti ini kata beliau, fahadza matlub. Yang seperti ini sangatlah dianjurkan. Waqad yakunu wajib. Bahkan terkadang bisa wajib. Tatkala di sana banyak manusia yang tertipu oleh dukun tersebut, maka menanyakan sesuatu kepada dukun tersebut untuk menunjukkan kedustaan dukun tersebut. Ya. Ini empat bagian disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Thaimin rahimahullah terkait hukum bertanya kepada dukun. Ada yang hukumnya haram, ada yang kufur, ada yang diperbolehkan, bahkan ada di sana yang terkadang sangat dianjurkan, bahkan sampai tingkatan wajib. Contohnya adalah untuk menunjukkan kedustaan dukun tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian selanjutnya, kita masuk dalil yang berikutnya yang menunjukkan ancaman bagi orang yang melakukan perdukunan atau mendatangi dukun. Qala al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, man ata, man barang siapa, ata mendatangi, kahinan dukun, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, maka dia membenarkan bima yakul, apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Datang ke dukun, membenarkan ramalan dukun tersebut. Fasaddaqahu bima yakul. Faqad kafar, sungguh orang tersebut telah kufur, bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, makna ma unzila ala Muhammad. Orang yang mendatangi dukun membenarkan apa yang diramalkan oleh dukun tersebut, dia telah kufur kepada yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ai al-kitab was-sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti orang yang mendatangi dukun membenarkan ramalan dukun tersebut, dia telah kufur kepada Al-Quran, telah mengingkari kepada Sunnah Rasul. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Walil arba'ah wal hakim, dan diriwayatkan oleh imam yang empat dan juga al hakim, imam al hakim indak ya bafaqih, yang paling belakang ya. Yang dimaksud imam yang empat ini imam siapa saja ini? Telah diriwayatkan oleh Al-Arba' imam yang empat. Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Yang dimaksud imam yang empat adalah Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Ini dalam ilmu hadis sering dijuluki Al-Arba' dan disebut dengan Ahlus Sunan, karena mereka memiliki kitab yang disebut dengan Sunnah. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Iya. Kalau Imam Al-Hakim tidak masuk dalam istilah Ahlus Sunan. Oleh karena itu disebutkan Walil Arba'ah Wal Hakim. Diriwayatkan oleh imam yang empat ditambah lagi Imam Al-Hakim. Karena Imam Al-Hakim ini tidak masuk Ahlus Sunan. Kalau Imam Al-Hakim memiliki kitab yang berjudul Sahihul Hakim. Iya, jadi kalau disebut Ahlus Sunan, kadang-kadang disebutkan dalam hadis disebutkan rawahu Ahlus Sunan. Hadis itu diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, berarti imam yang empat tadi Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalau Al-Hakim kitabnya bukan kitab sunan tapi sahih Al-Hakim. Kalau Imam Ahmad kitabnya namanya Al-Musnad. Sehingga kita enggak pernah dengar sunan Imam Ahmad. Adanya Al-Musnad li Imam Ahmad. Abu Faqih lagi. Apa perbedaan kitab As-Sunan dan kitab Al-Musnad? Lupa. Sudah berapa tahun ya? Gak menurut saya tentang ini. Mas Anas. Kitab As-Sunan ada kitab ya Al-Musnad. Imam Al-Wadi'i, Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i juga memiliki kitab yang namanya Al-Musnad. Ya. Beliau memiliki dua kitab yang namanya Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, juga memiliki Sahihul Musnad. Ya. Mudah-mudahan nanti ada yang membacakan kitab beliau Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Jadi Syekh Mukbil itu mengumpulkan hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Dari hadis-hadis sahih yang tidak disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu dikumpulkan oleh Imam Al-Wadi'i Mukbil Ibni Hadi rahimahullah, diberi judul Al-Jami'us Sahih. Iya, kembali kepada pertanyaan Mas Anas. Lupa juga. Siapa lagi itu ya? Yahya, mana Yahya? Mana Yahya? Apa perbedaannya Yahya? Lupa juga. Karena enggak dimurojaah. Hampir berapa bulan nih ya perbedaan antara Al-Musnad dengan As-Sunan. Siapa lagi nih? Yusuf. Mana Yusuf? Apa perbedaan Yusuf? Lupa juga. Tapi ada tulisannya ya. Kalau ada di murojaah nanti ditanyakan pertemuan berikutnya untuk PR ya. Yang belum tahu nunggu pertemuan berikutnya insyaallah perbedaan antara kitab As-Sunan ya dan kitab Al-Musnad ya. Yang memiliki kitab Al-Musnad di antaranya adalah Musnad Imam Ahmad. Kalau ulama mutaakhirin seperti Imam Mukbil Ibni Hadi Al-Wadi'i. Kesimpulannya yang penting antum memahami dalam hadis ini walil arba'ah. Diriwayatkan oleh imam yang empat dan Imam Al-Hakim. Imam yang empat saya ulangi lagi Abu Dawud, An-Nasa'i, Wat-Tirmidzi, wa Ibnu Majah. Wal-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Waqal dan beliau Imam Al-Hakim mengatakan sahihun ala sartihima. Hadisnya adalah sahih memenuhi syarat keduanya, itu syarat yang dipersyaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim menentukan hadis itu dikatakan sahih itu ada syarat-syaratnya. Ya. Ada syarat-syaratnya sehingga setiap hadis akan dicek satu persatu dari sanadnya nanti dari sisi lafadznya apakah ini memenuhi persyaratan dikatakan hadis sahih ataukah tidak. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan terpenuhi juga syarat yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tapi hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim tatkala menulis kitab sahih yang dikenal dengan sahih Bukhari dan sahih Muslim sangat hati-hati. Bahasa kitanya sekarang sangat selektif ya. Sehingga sedikit saja tidak masuk ya. Persyaratan tidak dimasukkan di dalam sahih Bukhari, tidak dimasukkan di dalam sahih Muslim. Iya, sehingga di sana ada yang menulis setelahnya ulama-ulama hadis-hadis yang sahih yang tidak masuk dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim ya. Pelajaran ini nanti bisa didapatkan dalam kitab Mustalah ya. Mudah-mudahan nanti asatidzah ada yang membuka pelajaran kitab Mustalah Hadis ya. Kitab Mustalah Hadis dan alhamdulillah kita sudah punya maktabah. Maktabahnya di mana tempatnya? Iya, maktabahnya ada di lantai atas. Paling gantum para ikhwah ya, para thalabul ilm mengenal nama-nama kitab. Ada Sunan Tirmizi, paling enggak lihat kitabnya kayak apa sih ya, Sunan Tirmizi. Iya. Barakallahu fikum. Ada Sunan Abu Daud. Ada syarahnya juga ya. Sunan Abu Dawud syarahnya Aunul Ma'bud ya. Syarah tentang Sunan Abu Dawud. Nah. itu ada kitabnya. Alhamdulillah dulu kita dapat wakaf dari Syekh Khalid hafizahullah ta'ala, dan insya Allah nanti akan dibikinkan tempat khusus, enggak di atas, ada tempat khusus maktabah. Jadi ikhwan nanti yang kepengen mengenal kitab-kitab ulama mutaqaddimun, ulama zaman dahulu, bisa melihat, paling enggak kenal nama dan penulis nama kitabnya ya. Tambah lagi kalau sudah mengenal kitabnya, mengenal yang mensyarah, seperti ada Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari ada yang mensyarah. Al-Hafidh Ibnu Hajar mensyarah Sahih Bukhari diberi judul Fathul Bari. Syarah Sahih Al-Bukhari. Itu banyak jilidnya, ada hampir 20 jilid bisa dilihat ya. Ada enggak di atas Sahih Bukhari Fathul Bari? Enggak ada. Iya, insya Allah ada. Iya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kata Nabi man anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata arrafa au kahina. Barang siapa yang ata mendatangi arrafa, mendatangi tukang ramal, aukahina atau dukun, wasaddaqahu bima yakul, maka dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan al-wa'idus sadid, ancaman yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakna dengan hadis yang diriwayatkan datang dari Abu Hurairah rawahu Abu Dawud. Ya. Wali Abi Ya'la, dan dalam riwayat Abi Ya'la bisanadin jayyidin an Ibni Mas'ud misluhu mauqufa. Dan dalam riwayat Abi Ya'la dengan sanad yang jayyid, dengan sanad yang bagus ya. Datang dari Ibnu Mas'ud misluhu, hadisnya semisal di atas, tapi hadisnya mauqufa, hadisnya mauquf. Ada lagi istilah hadis mauquf ya, yang disebut dengan hadis mauquf adalah hadis yang usnida ila sahabah, hadis yang disandarkan kepada para sahabat, itu hadis mauquf. Ada juga hadis marfu, itu yang disandarkan kepada Nabi. Sehingga ada kata disebutkan hadis mauquf, berarti ini sampai sahabat saja, enggak sampai Nabi. Barakallahu fikum. Di bawah ada catatan kaki, akhrajahu Abu Ya'la fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya beliau bernama Al-Musnad. Berarti di antara imam yang memiliki kitab Al-Musnad adalah Imam Abu Ya'la. Berarti ada Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, kalau mutaakhirin zaman sekarang ini adalah Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ini yang bisa kita baca insyaallah. Adapun penjelasan tentang makna hadis tersebut insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa, mungkin sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, insyaallah mulai pekan depan, berarti Senin malam Selasa, pekan depan kita akan membaca satu kitab lagi Badal Maghrib. Jadi Badal Maghrib kita bagi waktunya untuk membaca dua kitab. kitabnya tipis ya. Judulnya adalah Sarhu Usuli Sunnah. Usul Sunnah, kitab Usul Sunnah itu ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan kita membaca syarahnya Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Jadi bagi yang belum memiliki kitab, bisa mulai mencari atau memesan ya, barangkali nanti Maksof bisa mengadakan kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah. Kalau enggak punya sarahnya, paling enggak matannya. Adapun Usulus Sunnah artinya adalah prinsip-prinsip seorang ahlus sunnah ya. Prinsip-prinsip seorang ahlus sunnah. Di situ kita akan membaca bagaimana prinsip seorang ahlus sunnah. Jangan sampai seorang ahlus sunnah membedakan dengan ahlul bid'ah, dengan hizbi ya. Hanya sekedar oh kalau ahlus sunnah dakwahnya enggak pakai TV, kalau hizbi pakai televisi ya. Jangan hanya sekedar itu, tapi benar-benar didasari dengan ilmu ya. Itu akan dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah bagaimana prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah kalau enggak ada halangan kita akan membaca pada mulai pekan depan, Senin pekan depan, semoga diberi kemudahan. Ini sebagai informasi. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.